Suro-suro pasal 20 songu. Risetu no pasabi mo kami kato pangginiaka to pangginiaka to pompara sayang garingata Efesus itu pade ni palasi kami mo ira. Kami ne savisa kaya na polam pakari lewuto kos. Pade to nailena narata mo kami rilewuto rodos. Ngarisetu no sumomba wo umo kami na polam pakari kasampoa sakaya ringata patara. Ripatara, kami nompo sintomu sakaya malaum pakari bagia Fenisia. Sakaya etumo ni pesavi kami pada nalau no sumomba. Nalau mo kami sampe nanggita lewuto Siprus. Lewuto etu ni liunaka kami risabinggan jidi pada napola mo kami pakari bagia Siria. Nasampo mo kami ringata Tirus. Sabana risetumo pangulaya sakaya to ni pesavi kami ratau raka. Ringata Tirus itu, kami nalau nanggita topom para saya ipue Yesus, pada neto ori jai ira santipa kasayena. Ante pekeniaka nosa nagasa, ira nompo patora ka i Paulus, agina ne'e mantendem paka ringata Yerusalem. Tapi sangga naganamo santipa kami neto ori setu, nipalasi kami mo ira nalau nompa pola polumako kami. Ira pura-pura no sangganinggani ante ana borongo ira nanggeni kami pakari sabaliku ngata. Rivivi talinti setumo kami pura-pura no timbakotu no sambaya. Naupu etu no pasabimo kami ne savisa kaya. Pade nanjilimo ira pakari sapo ira pura-pura. Ngaringata Tirus etu no sumombamo kami sampe narata ringata Ptolemais. Risetu kami nalau nombawai tabe kato pompara saya ipue Yesus. Pade neto omo kami ante ira sambengi kasayana. Nayong padondo, nalai vo umo kami sampe narata ringata Kaisarea. Narata risetu, nalau mo kami neto o risapo i Filipus, sambaa to panggeni kareba belo. Ia sambaa ngarita tongo ira pitumbaa, tau to ni pelisi bopia mantulungi suro-suro. Naria ana i Filipus patambaa rando. Ira patambaa etu nabi toni vai alatala kanoto bo pompakule mompasimbayu tesa ngarijai alatala. Naopu barasaku yang bengi kami neto orisetu, naratamo sambaa nabi ngaribagia Yudea tono sangaka Agabus. Ia narata rijai kami pade nialana sulepe i Paulus. Pade ni soona kakadana bo pale namboto, pade niulina. Ivei moto niulino sanagasa nuala tala. Ue sulepe ei, kanara soon tau to Yahudi ringata Yerusalem ivei. Pade ravaika tau-tau daa to Yahudi. Sangga nangepe tesana etu, kami ante pura-pura topom para saya to neto'o ringata Kaisarea, nerapika i Paulus ante mpu-umpu'u, ne'e mapola mpaka ringata Yerusalem. Tapi nesonomo i Paulus. No kuya komina geo nampaka gero raraku, nasadia mo aku e impaka ringata Yerusalem. Da agarapou, tapi sampe mamate vo, sabana aku to pemparasai pu Yesus. Da amadota i Paulus nangepetesa kami. Jadi nenonto mo kami nombatagi ia, pade nanguli kami. Palamba mo duta ipu e madupa. Naopu neto orisetu barasaku yang bengi kasaena, nompakasadia mo kami mantendem pakaringata Yerusalem. Naria barasaku yang ba'a topom para sayang garingata Kaisarea vo'u, nalaum pasangganinggani ante kami. Ira nanggeni kami pakarisapo imanason ringata Yerusalem, aparisapo na etu rapesai kami maturu. Manason etu samba atau ngari lewuto Siprus, tona saemo na jadi topom para saya ipue Yesus. Sangga narata ringata Yerusalem, kami nitariman topom para saya risetu ante nadambarara. Tonailena, i Paulus no sangganinggani ante kami nalau nantalioda Yakobus. Pura-pura to panggeniaka topom para saya nariavo urisetu. Naopu kami nombatabe ira, i Paulus nombatesa ka ira, nuapa pura to nikavia alatala, niposabana ia katau-tau daa to Yahudi. Naupun nangepetesa i Paulus etu, Yakobus ante to panggeniaka to panggeniaka, topom para sayang tani na etu, nanto ia alatala. pada niuli iraka i Paulus. Sampai subuh, karena ranjani komi, nonjobu-njobu moto Yahudi, nompara saya ipue Yesus. Ira pura-pura itu, natutu nantuki atura-atura agama, toni papola i Musa. Tapi niepe ira, komi nompatuduki tau-tau to Yahudi, tone to'o rita tongon tau da ato Yahudi, ala mangga basaka atura-atura itu. Niepe ira vou, komi nanguli, ne emana membasuna ana ira, pade vou, mana mantuki ada-ada to Yahudi. Vei-vei to Yahudi tonom para saya itu, kana mangepe, naria mo komi risei. Jadi vei-vei, aginapa komi mantuki tesa kami ei. Naria patamba atau risei, tono janjiri ngayo ipue nantuki adata. Agina komi malau mempovia ada mempega sakoro, pasangganing-gani ante ira, pade komi membayari oli pura-pura anu rape pue ira, ala vo ira mamalaragau, nantuki po janji ira itu. Ante ivetu, karena manoto muka pura-pura tau, nuapa tunie pe ira, eva komi da anakono, apa komi mboto nantuki atura-atura agama, toni papola i Musa. Ane tau-tau da ato Yahudi, tonom para saya ipue Yesus, nipakatu kami kasuramo, mompakatantu atura-atura nuapa, para lura tuki ira. Etumo, ira da amamala manggoni panggoni toni pakoni kapuentanina, da amamala manggoni lei, bara manggoni baung gari binata na mate pudu, pade da amamala ira mo sampaturu ante tau da arongo iramboto. Nangepe etu, nasituju mo i Paulus ante Tesa Yakobus boto panggeniaka to panggeniakan tanina etu. Jadi, nayong padondona, nalau mo ia mempovia ada mempegasa koro nusangganing-gani ante ira patambaa. Naopu etu, nesua mo ira riara sapom pepue, notesaka to panggeni agama risetu nepitumbengi pa ada mempegasa etu maupu. Pade pesomba ira, sambaa bo sambaa, rakeni rapesomba ka alatala. Tempon tora naopu, tempo nipakatantu ira mempovia ada mempegasa koro itu, naria barasaku yang ba'a to Yahudi ngari provinsi Asia, nanggita i Paulus riara sapom pepue. Ira numpaka gado to dea risetu, pade nanjoko i Paulus, ante no ngare-ngare. Tau-tau to Israel, tulungi mo kami. Ei mo tau to na lau riumba-umba, numpatuduki tau pura-pura, nangeba kita to Yahudi. Ia nompatuduki tau membabari atura-atura agama toni papola i Musa pada manjalai sapon pepue ei. Pada vei-vei, ia nanggeni tau da ato Yahudi nesua dera sapon pepue nompakaruto petoo tona gasana ei. Niuli ira ivetu, sabana nikita iramo itrofimus sambaa tau da ato Yahudi ngaringata Efesus etu, naria nosangganingani ante i Paulus riarangata. Pada ni pekiri ira, i Paulus nanggeni ia nesua risapom pepue. Nangepe itu, nagadompu umo pura-pura tau riarangata Yerusalem. Pada nangovamo iram pasangganing-ganim pakarisapom pepue, nanjoko i Paulus. Ia niumbunjai iram pakarisavalikuna. Tempo itu kaliuliu pevobo sapom pepue itu nipiku. Tempo topegado itu, nompasimbuku mompatesi i Paulus, naria tau nalau no pakilu kabalengga tantara Roma. Nagado mo njumau ngungata Yerusalem. Nangepe pakilu itu, balengga tantara nasalisa nangala tantara-tantarana pade nalau mo iram pakaripetoo to nagado na itu. Tempo tau dea itu nanggita balengga tantara anteroa nanarata, nenonto mo ira nombaboba i Paulus. Nalau mo balengga tantara itu nanjoko i Paulus, pade ni pakau na tau nomba soo ia ante rungurante. Naopu etu, ni pekutanana katau dea etu. Isema tau ii, nuapa ni poviana? Sagaa ngari tau dea etu nanguli ivei, pade naria vou sagaa nanguli ivetu. Ivetu kagadona sampe balengga tantara etu, daa namala nangginjani, nuapa kakonona tonajadina. Etu sabana ia nomparenta ala i Paulus etu kana rakeni ri asrama tantara. Tempo tantara to nanggeni ia narata ri tangga asrama etu, topegado-topegado etu nanggaraum pu'u sampe i Paulus damonikova tantara nesuang pakariara asrama. Ira topegado etu netuki ngaripuri pade nongare-ngare. Patesimo ia! Tempo iran tora nesua riara asrama tantara, nangulimo i Paulus kabalengga tantara. Mamala aku motesa kakomi sampalai. Nangulimo balengga tantara ka ia. Hai, namala tano iko notesa ante bahasa Yunani. Ane vetu, iko da atau to Mesir to nangeva pomarenta. Pada nanggeni patanjobu mba to pepatesi na lairi karava bayi na bopia. Nesonomo i Paulus? Da, aku e tau to Yahudi. Ngaringata na tolele, etu mungata Tarsus ri provinsi Kilikia. Aku Merapi, vaika aku loga motesa, katau dia e. Naopo etu, balengga tantara nompaloga i Paulus motesa. Jadi, nenggoremo i Paulus ritangga risetu, pada niviatakana palena ala ira malino mangepetesana. Nalino mo ira sakedi, pada nompamulamo i Paulus notesa ka ira ante basa Ibrani.